Ya, belum ini masih. Alal azafi. Ya, ini nanti kita pelajari. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali Al-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Ar-rabi'atu as-sabru 'ala al-adha fihi. Poin yang keempat yang wajib bagi seorang insan untuk mempelajarinya dan mengamalkannya adalah as-sabr 'alal adzabi. Bersabar di atas gangguan fihi, di dalamnya, yakni di dalam berilmu, di dalam menuntut ilmu, dalam beramal dengannya, dalam mendakwahkannya. Ya. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh para ulama bahwa siapa saja seorang yang berdakwah memerintahkan umat ini untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, mewasiatkan dan menasihatkan umat ini untuk berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah, konsekuen dan komitmen tidak di atasnya, membuang segala bentuk hawa nafsu, mengenyampingkan kepentingan-kepentingan, mengenyampingkan bersikap dengan aktifia ataupun perasaan. Nah, ini akan dihadapkan dia nanti berbagai macam bentuk gangguan dan kejelekan. Semakin dia mendakwahkan kebaikan, Allah Jalla wa'ala akan uji dia. Ujian itu bisa berupa cercaan, makian, atau bisa berupa gangguan fisik. Dan ini butuh bagi seorang untuk bersabar di atasnya. Disebutkan oleh Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kullama qawiyat al-adiyatu qaruban nasr. Nah, setiap atau semakin kuat gangguan yang dia peroleh atau yang dia hadapi, gangguan yang menimpa dirinya, maka semakin dekat pertolongan itu. Walaisa an-nasru mukhtassan bi ayyan sural insana fi hayatihi wa yara athara da'watihi qad tahaqqaqa. Bukan satu pertolongan dalam perjuangan, pertolongan dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu khusus dengan pertolongan bagi seorang insan ketika di masa hidupnya, yaitu dia melihat bahwa dirasakan akar dakwah-dakwah itu, akar kebaikan yang dia tanamkan itu dirasakan ketika itu juga. Nah, tidak hanya khusus seperti itu, tidak. Oh, ini loh akarnya, atau ini dampak dari dakwah yang dimunculkan ini. Seorang berpegang teguh dengan dakwah atau berpegang teguh dengan Al-Quran, komitmen dengan Sunnah Rasul, ya, banyak seorang yang sudah mulai memperhatikan syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala, takut dengan berbagai macam bentuk kemaksiatan. Dilihat ketika itu, bukan hanya khusus itu. Kata Syekh, bal an-nasru yakunu walau ba'da mautihi. Bahkan pertolongan itu bisa jadi Allah akan munculkan setelah kematiannya. Bi ayya ja'alallahu fi qulubil khalqi qabulan lima da'a ilaihi. Yaitu dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati makhluk-makhluknya tersebut menerima dakwahnya, menerima dakwah yang telah dia lakukan semasa hidupnya. Wa ahdan bihi wa tamassakan bihi. Dia amalkan dan juga dia berpegang teguh di atasnya. Fa inna hadza yu'tabaru nasran li hadza da'i wa in kana mayyita, maka ini ternilai sebagai pertolongan Allah Subhanahu wa taala walaupun dia telah meninggal. Di sini ada dalil, ada pelajaran bagi kita. Dakwah itu tidak boleh terhenti. Dakwah itu harus terus continue. Ya. Estafet. Terus. Jika kita telah tiada, dilanjutkan oleh anak cucu kita. Demikian dakwah. Yang pertama. Yang kedua, dakwah itu barakallahu fikum, terkadang hasilnya Allah tampakkan di kemudian hari. Bukan seketika itu juga. Nah, untuk apa? Tentunya untuk menguji kita semuanya, menguji keikhlasan kita. Yang Allah Subhanahu wa taala perhitungkan adalah apa yang terdapat dalam dada-dada kita. Mulai dari keikhlasan dan amalan-amalan kita. Adapun hasil itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bekal bagi seorang dai, jangan membayangkan nanti hasilnya akan seperti ini lagi. Nanti aku dakwah, nanti yang ikut akan ya, mulai dari sedikit nanti akan bertambah banyak, akan besar dakwah ini. Waduh, kalau sudah gambarkan seperti itu, bahwasanya dia akan menjadi ustadz kibar di daerahnya, di kampungnya, subhanallah, berjalan waktu setahun, dua tahun, kok gak kibar-kibar ya, akhirnya kabur. Nah, kenapa? Gak sabar. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Dalam riwayat yang lain wala ila amwalikum. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat kepada paras-paras kalian, wajah-wajah, keelokan, ketampanan kalian, kegagahan kalian dan harta-harta kalian. Tidak itu yang Allah lihat. Yang Allah nilai bukan itu, tapi yang Allah nilai adalah hati-hati kalian dan amalan-amalan kita. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Terkait dengan hidayah, apakah manusia itu menerima dakwah kita ataukah tidak, itu adalah apa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan kita. Kewajiban bagi kita adalah menyampaikan wa ma 'ala rasuli illal balagh. Dan tidak ada tugas bagi para rasul melainkan menyampaikan saja. Adapun hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di antara adat beliau di dalam menulis karya-karyanya terkait dengan permasalahan-permasalahan ilmiah, beliau ya tidak ketinggalan menyebutkan dalil dari permasalahan yang beliau sebutkan. Maka dari itu beliau menyatakan wad dalilu qauluhu ta'ala, bahwasanya dalil dari empat permasalahan yang wajib untuk dipelajari oleh setiap insan, yaitu ilmu, amal, kemudian berdakwah dan bersabar di atasnya, dalil dari keempat perkara ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Asr. Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim, wal asri, innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Berapa ayat? 3 ayat ya. Dalam surat Al-Asr ini dijadikan sebagai dalil tentang empat permasalahan itu. Wal asri demi masa ya, di kasrah dikarenakan ada waw qasam di depannya. Demi, bersumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa. Loh, kok Allah kok bersumpah dengan makhluk? Nah, bagi Allah tidak mengapa. Untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya tentang kebesarannya. Ya. Tapi bagi umat ini tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Ya. Bersumpah harus kepada Allah Subhanahu wa taala atas nama Allah Jalla wa Ala. Adapun selain itu tidak boleh. Nah, kemudian dikatakan di sini innal insana lafi khusr. Bahwasanya sesungguhnya semua insan atau setiap insan berada di atas kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali siapa yang selamat dari kerugian, disebutkan empat kriteria. Yang pertama adalah illal ladzina amanu, disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, hadhihi hiyal mas'alatul ula. Bahwasannya kata-kata illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, nah ini masuk pada permasalahan yang pertama, yaitu apa? Al-ilmu. Loh, kok gak nyambung? Di ayatnya berbunyi iman, ya. Di poin permasalahan yang wajib untuk dipelajari disebutkan di situ ilmu. Qala, kata Syekh Shalal Fauzan, al-ilmu li'anna al-imana la yakunu illa bi'ilmin. Bahasanya amanu, beriman di sini adalah dalil dari kewajiban seorang berilmu. Kenapa? Karena tidaklah seorang itu bisa beriman kecuali dengan ilmu. Ya. Bagaimana seorang itu akan beriman kepada Allah? Apa saja yang wajib diimani terkait dengan Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak memiliki ilmu? Ketika dikatakan kepadanya, kamu beriman sama Allah? Iya, beriman. Apa iman sama Allah itu? Apa artinya iman kepada Allah? Iman kalau Allah itu ada. Jawabannya seperti itu mesti. Iman bahwasanya Allah itu Maha Pencipta. Nah, kalau seperti itu, kamu kenal Abu Jahal, ya. Abu Lahab, Abu Talib, itu sama dengan itu. Ya. Beriman Allah itu ada, beriman Allah Maha Pencipta. Tapi kenapa dikatakan bahwasanya dia mati dalam keadaan kafir? Berarti arti iman tidak sesimpel itu. Ya. Barakallahu fikum. Intinya butuh kita dengan ilmu. Bagaimana iman itu? Dan ini adalah inti dari kita berakidah. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, wa'amilus salihat. Ini adalah permasalahan yang kedua. Hadal amal bil ilmi. Amilus salihat adalah beramal dengan ilmu. Dijelaskan bahwa sebuah amalan itu tidak ternilai sebagai amalan salihat kecuali dengan dua persyaratannya. Kecuali dengan terpenuhi dua persyaratan. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah al-mutaba'ah. Ikhlas dia adalah menjalankan amalan ibadah itu. Ikhlas karena Allah. Hanya mengharapkan semata-mata karena Allah Jalla wa'ala. Semata-mata mengharapkan balasan kebaikan dari Allah. Bukan pujian. Bukan jabatan. Ya. Bukan pamor. Bukan popularitas. Tapi semata-mata karena Allah. Bukan paksaan. Dari siapapun. kecuali paksaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa. Kenapa kamu beribadah? Kenapa kamu sholat? Takut. Takut sama siapa? Sama Allah. Nah, berarti benar dia. Ya. Dia termasuk dari kategori ihsan. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu kenapa sholat? Takut. Oh, takut dipecat karena di kantor ini diwajibkan sholat 5 waktu. Enggak ikhlas dia. Ya. Barakallahu fiik. Yang kedua adalah al-mutaba'ah. Apa itu al-mutaba'ah? Berupaya mencocoki tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah satu kewajiban dari realisasi ucapan syahadatain. Nah, harus dua persyaratan ini tidak boleh gugur salah satunya. Tidak boleh kosong salah satu dari keduanya. Ibadah ikhlas dia, tapi tidak mencocoki tuntunan Rasul, enggak diterima. Mencocoki tuntunan Rasul tapi enggak ikhlas, tidak diterima. Apapun ibadah yang dia lakukan, baik itu sholatnya, zakatnya, puasanya, haji, dakwah, jihadnya, semua harus sesuai dengan ini, dua persyaratan ini. Ikhlas dan mutaba'ah. Berdakwah dia di jalan Allah, pengikutnya banyak. Dari hasil dakwah dia, luar biasa. Ternyata dakwahnya tidak berjalan di atas bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Loh kok bisa? Iya, berdakwah dengan cara misalnya politik. Enggak boleh. Nah. Atau berdakwah dengan mengadakan konser-konser. Nah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ini adalah bentuk kelalaian mereka dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berbahaya. Hati-hati dari musyrik. Karena itu bisa melalaikan kita dari zikir kepada Allah, melalaikan kita dari Al-Qur'an, melalaikan kita dari ilmu. Orang akan menganggap bahwasanya hanya cukup dengan itu. Ya. Cukup dia melantunkan satu lagu, ya, nasyid, cukup bagi dia, oh ini sudah, masya Allah ini, keimanan ini, amalan soleh. Ketika dibacakan Al-Quran, jenuh. Jenuh. Paham. Sudah gak bisa baca, ya, jenuh. Tapi ketika di setel musik, wah, senang dia. Barakallahu fikum. Dan kemungkaran itu akan mengajak pada kemungkaran yang lebih parah. Ya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, berhati-hatilah kita dalam beribadah harus apa? Sering-sering mengevaluasi apakah ibadah kami ini, thariqah dakwah ini sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama yang meniti di jalannya ataukah tidak. Nah. Kemudian poin yang keempat, yang ketiga, wa tawasau bil haq adalah ma'al mas'alatu tsalitsah, dakwah ilal ilmi wal amal. Wa tawasau bil haq, saling mewasiatkan di atas kebenaran atau dengan kebenaran, yaitu berdakwah di atas ilmu, dengan ilmu dan amalannya. Hati-hati kita dalam berdakwah. Berdakwahlah sesuai dengan kemampuan kalian. Jika kita tidak mampu, maka jangan berupaya kita untuk memaksakan diri. Maksudnya apa? Orang yang memaksa diri, al-jidal. Ini hati-hati, jari sering berdebat. Ya. Nah, hati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sebagaimana juga kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ya. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal. Berapa banyak seorang itu tersesat setelah dia mendapatkan hidayah, ya, karena dia senang berjidal, berdebat. Akhirnya kalah dia dalam debat, ya. Akhirnya dia menyimpulkan, padahal dia dalam posisi benar sebenarnya, cuma kalah di dalam apa? Menyampaikan argumen, ya. Kalah. Yang batil seakan-akan dikemas dengan kemasan ilmiah, dia enggak tahu. Ini juga. Atau seorang harus berhati-hati ketika dia memasuki medan tempur di media sosial. Ya, media sosial itu ibaratnya apa? Hutan belantara atau medan pertempuran. Kalau kita tidak punya senjata ilmu, jangan coba-coba. Ya. Dari arah utara dihantam dengan amunisi sufi. Tang. Bingung dia. Dari arah depan, ya, amunisi sururi. Enggak tahu. Ya. Barakallahu fikum. Dari arah belakang disikat dia. Ya. Amunisinya. Amunisi apa? Ajuri, Ustaz. Qani fi din azzani Allah ya. Harus betul. Jangan coba-coba. Maka banyaklah kita bertanya kepada ahli dzikri, yakni ahlul ilmu, nah, agar kita terbimbing. Al-mas'alatul rabi'ah wa tawasaw bis sabr 'alal adha fi sabilid da'wah ilal ilmi wal amal. Saling mewasiatkan dengan kesabaran, yakni di atas gangguan di jalan dakwah kepada ilmu dan amalan. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, itu dalil dari empat permasalahan tadi. Paham ya? Dalilnya itu. Apa dalilnya bahwasanya kita ini dakwah itu memiliki peranan yang penting dalam menyelamatkan seorang ya, dari kerugian? Sebutkan dalil. Baik, betul? Kemudian Syekh menyebutkan ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Qala Al-Imam Syafi'i, qala Syafi'i rahimahullah, gitu ya. Insyaallah matanya kan ringan. Nambahin satu, apa? As-sabru ar-rabi'atu as-sabru 'alal adha fihi wad dalilu qalu ta'ala wal 'asri. Sudah hafal antum luar kepala. Ya. Ya. Kemudian ditambah. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum. Nah, ini agak panjang. Ya. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan sebagai hujjah atas makhluknya kecuali surat ini, kecuali surat apa? Al-Asr ini, lakafathum, maka sudah mencukupi bagi mereka. Untuk apa? Untuk hujjah. Maksudnya bagaimana untuk hujjah itu? Ya. Kita baca penjelasan Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Kata Syekh Ubaid, hadal qaul, ucapan Al-Imam Syafi'i ini yang disebutkan oleh siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Thalathatul Usul. Ba'du masyayikhina yara fi nisbatihi ila Syafi'i nadhar. Sebagian dari guru-guru kami, syekh-syekh kami, memandang penisbatan ucapan tadi, penisbatan ucapan apa? Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadis surat lakafathum ini, dengan konteks yang seperti itu, fihi nadhar. Apa artinya fihi nadhar? Ya, perlu diteliti lagi. Bukan maksudnya perlu dinadhar, Nazar itu diteliti. Ya. Kalau antum nazar itu diteliti. Oh ini. Kalau melihat yara, ya cuma sekedar lihat saja. Nazara ila itu diteliti. Tingginya seberapa? Ya. Hidungnya mancung apa enggak? Nah, itu nazar. Jadi jangan malu-malu kalau nazar, ya. Nah, malu nanti kecewa, ya. Yang belum ngalami enggak paham. Ya. Ada hasrat kapan ngalamin. Ya. Barakallahu fikum. Hadzal qaul ba'du ma yashi'u masyayikhina yara fi nisbati ila Syafi'i nazar. Ya. Perlu diteliti. Walam aqif alaihi fi kitabin min kutubi Syafi'i. Dan ya, tidak didapati ucapan ini dalam kitab-kitabnya Imam Syafi'i. Nah. Wa hujjatullah qamat 'alal khalqi bighairi hadhihi surah. Dan hujjah Allah Subhanahu wa taala telah tegak. Ya, untuk makhluknya selain dengan surat ini. Nah, wala fardhi sihhati hadzal qaul 'an Asy-Syafi'i. Dan ini juga perlu dipertanyakan kesahihan ucapan ini dari Syafi'i. Fa inna hadhihi surah 'ala qasri lafdhiha faqad istamalat 'ala al-ma'ani al-wasi'ah. Karena sungguhnya surat ini dengan singkatnya atau sedikitnya lafaz, ya, sedikitnya lafaz dari surat ini telah mencakup makna-makna yang luas. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir. Al-Hafidh Ibnu Katsir, hadzal athar 'an Asy-Syafi'i, ya, Al-Hafidh Ibnu Katsir menyebutkan satu riwayat, satu athar dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tapi tidak dengan lafaz yang tadi. Ya. Apa lafadznya? Lau tadabbarun nasu hadhihi surata lawasi'athum. Beda kan? Lafadznya beda. Artinya kata Imam Syafi'i, kalau saja manusia itu berupaya mentadabburi. Lau tadabbarun nas, kalau andai saja manusia mentadabburi, ya, ayat yang ada dalam surat Al-Asr ini, lawasi'athum, maka dia akan mendapatkan faedah yang sangat luas bagi mereka. Jadi perintah untuk apa? Mentadabburi. Nah, barakallahu fikum. Dan ayat dalam surat Al-Asr ini memiliki kandungan yang sangat luas, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i di sini. Ya. Maksud dari cukup bagi mereka dijadikan sebagai hujjah, ya, maksudnya adalah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, muraduhu anna hadhihi surah kafiyah lil khalqi fil haqqi 'ala tamassuk bidinillahi bil iman. Maksudnya surat ini cukup bagi umat ini, cukup bagi makhluk, yakni cukup bagi seluruh umat manusia, untuk apa? Untuk menganjurkan kepada mereka agar berpegang teguh dengan agama Allah, dengan iman, amalan soleh, dakwah di jalan Allah, dan sabar di atasnya. Bukan maksudnya anna hadhihi surata kafiyatun lil khalqi fi jami'i syari'ah. Bukan maksudnya surat ini, ya, cukup bagi seluruh umat manusia untuk mengatur syariat-syariat Allah semuanya. Bukan itu maksudnya. Tapi cukup bagi manusia sebagai bekal bimbingan di dalam meniti, ya, jalan keselamatan. Ingin jalan keselamatan, ya, tempuh empat ini. Apa? Keimanan kepada Allah, amalan soleh, ketakwaan, Yang kedua apa? Yang ketiga? Berdakwah di jalan Allah. Yang keempat, sabar di atasnya. Sehingga dia dengan sabar itu istiqamah di atasnya sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala meninggal dengan husnul khatimah. Selamat dia. Sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ya. Selamat dari kerugian. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, itu maksud dari penjelasan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah terkait dengan ayat dalam surat Al-Asr. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Awsat, Mu'jamul Awsat, An Abi Madinah Ad-Darimi radhiyallahu an qala, dan asar ini atau riwayat ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Kana ar-rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idzal taqaya lam yaftariqa hatta yaqra'a ahaduhuma 'ala al-akhar wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Tsumma yusallim ahaduhuma 'ala al-akhar. Kata dia, dahulu ketika ada dua orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu, mereka tidaklah berpisah di antara keduanya sampai salah satunya membaca wal asr. Ya. Ketemu, ngobrol, mau pulang ini. Ya. Nah, salah satu dari keduanya ada membaca ayat ini, wal asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu. Sampai selesai baru kemudian mereka salam, ya. Nah, saling bersalaman, salam berpisah, kemudian berpisahlah mereka. Artinya, mereka sebelum berpisah saling mewasiatkan agar dia tidak lupa dengan empat perkara yang menyelamatkan dia dari kerugian di dunia dan di akhiratnya. Apa? Rugi dari apa dia? Rugi dari hartanya. Ya. Rugi usianya. Rugi waktunya. Ini maksudnya. Jangan sampai kita rugi. Sudah beramal yang banyak tapi rugi, gitu loh. Sehingga di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Maka diingatkan wal hasr. Innal insana lafi khusr. Waduh, Ustaz, berat ini kalau kita amalkan. Ya. Dua sahabat Nabi, ya, sahabat Nabi paham. Ya, itu yang sudah belajar yang paham amalkan. Bisa. Ya. Nah, kalau diamalkan orang awam, Ustaz, kita baca wal asri, innal insana lafi khusr. Amin. Amin, gitu nanti. Ya. Dikira baca doa. Nah. Barakallahu fikum. Jadi itu diantara kebiasaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengamalkan atau memberikan wasiat dengan ayat ini. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyatakan, melanjutkan. Atau sebelum dilanjutkan, ya. Refreshing dulu, tanya dulu. Nanti tak teruskan kebanyakan enggak bisa ngapalin. Coba sebutkan dalil dari kewajiban berilmu jika dilihat dari dalil surat Al-Asr. Sisi pendalilannya itu apa? Yasir. Iya, itu kan beriman. Ini kan ilmu. Apa maksudnya? Kok gak nyambung iman dan ilmu? Ya. Karena iman seorang itu tidaklah sempurna kecuali dengan ilmu. Nah. Barakallahu fikum. Qala Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala babul ilmi, boleh dibaca babul ilmi atau babun al-ilmu. Babul ilmi qabla al-qawli wal amali. Bab, apa artinya babun? Nah, apa artinya babun? Aji, mana Aji? Aji mana? Ya, jangan sembunyi sini, gak kelihatan. Nah, jadi seperti Jibril ketika menghadap Rasul. Nah, apa artinya babun? Hah? Pintu. Tapi ini maksudnya bab dalam kitabnya. Ya. Bab al-ilmu qabla al-qawli wal 'alam amali. Jadi beliau punya kitab apa? Sahih al-Bukhari. Itu salah satu babnya tentang ini. Bab berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan beramal. Artinya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan kewajiban bagi seorang untuk berbekal dengan ilmu terlebih dahulu sebelum dia berucap dan beramal. Jangan sampai dia berucap karena tidak memiliki ilmu tadi. Jangan sampai dia berucap kemudian salah karena tidak dibekali dengan ilmu. Fatal akibatnya. Apalagi dia seorang duat. Ya. Nah. Sehingga ketika diingatkan, iya karena itu anak tidak memiliki ilmu waktu itu. Nah, kalau gak punya ilmu jangan ngomong mas. Ya, gitu. Ya. Jangan berkata sebelum berilmu. Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Ya. Jangan bersikap berucap dengan apa yang kau tidak memiliki dasar ilmu. Sudah benar? Enggak bunyi problemnya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.